Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فعلم الكلام شر. Maka ilmu kalam merupakan keburukan. Telah berlalu bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berupaya menggabungkan antara ilmu filsafat dengan ilmu syariat. Wa ajma'a as-salafu 'ala tahrimihi. Dan salaf bersepakat atas diharamkannya ilmu kalam. Wa ala tahrimi ilmi al-mantiqi. Dan salaf bersepakat pula atas diharamkannya ilmu al-mantiq, yaitu bagian dari ilmu filsafat. Hatta fi ma azkuru an Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah anna ilma al-mantiqi kana yatahashahu hatta ahlul kalami wa minhumul mu'tazilatu wallahu a'lamu. Bahkan sejauh yang saya ingat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya ilmu mantiq dijauhi bahkan oleh ahlul kalam. Di antara mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Hatta ja'a al-Ghazali alladhi jana 'ala al-Islam bi-idkhal al-mantiq fi al-'ulum al-Islamiyyah. Sampai datanglah Al-Ghazali yang berbuat jahat terhadap Islam dengan memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu-ilmu Islam. Wa idkhali tasawufi alal fuqaha'i. Dan memasukkan pula tasawuf kepada para fuqaha. Wa khallafa hadzal rajulu syarran kabiran 'ala al-ummati al-islamiyyati fi kutubihi wa mu'allafatihi. Dan laki-laki ini yaitu Al-Ghazali meninggalkan keburukan yang besar terhadap umat Islam di dalam kitab-kitabnya dan karya-karya tulisnya. Min hal ihya'u wa min hal ma'ani wa min hal madlulu bihi ala ghairi ahlihi. Di antaranya kitab Al-Ihya, di antaranya pula kitab Al-Ma'ani, Di antaranya pula kitab al-matnun bihi ala ghairi ahlihi. Fiha minal kazibi ala Allahi. Wa minal dalali wal zandaqati. Ma la ya'lamuhu illallahu. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat kedustaan atas nama Allah, kesesatan dan zandaqah, yang tidaklah mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وكثير حتى من تلاميذه ومن الأشاعرة حذروا من كتبه. Dan banyak orang bahkan dari kalangan murid-muridnya sendiri dan dari kalangan orang-orang Asy'ariyah memperingatkan dari kitab-kitabnya, yaitu Al-Ghazali. Wala siyama al-ihya'u, terlebih kitab yang berjudul al-ihya', yaitu ihya'u ulumiddin. Li'annahu yakhda'u aksara, karena kitab tersebut memperdaya lebih dari kitab-kitabnya yang lain. Wa in kana lahu kutubun aswa'u minhu, meskipun Al-Ghazali memiliki kitab-kitab yang lebih buruk daripada Ihya'u Ulumiddin tersebut, lakin huwa labisun libasal islami aksara min ghairihi. Akan tetapi kitab Al-Ihya tersebut mengenakan pakaian Islam lebih dari kitab-kitabnya yang lain. Yujadu fihi al-ahadithu wal-fiqhu wal-aqaidu wa yukhalifu fi dhalika mukhalafatin syani'atan. Didapati di dalam kitab-kitab al-ihya tersebut hadis-hadis, fikih, akidah, dan Al-Ghazali menyelisihi di dalam kitab Al-Ihya tersebut dengan penyelisihan-penyelisihan yang buruk. Faqara'ahu hatta al-asha'iratu wasta'u minhu ashadd al-istiya'i. Maka kitab tersebut dibaca bahkan oleh orang-orang Asy'ariyah dan mereka menganggap sangat buruk kitab tersebut. Wa minhum man hum min talamizihi, dan di antara mereka adalah sebagian murid-muridnya sendiri. وَحَارَبُوهُ أَشَدَّ الْحَرْبِ, dan mereka, yaitu orang-orang Asy'ariyah dan sebagiannya adalah murid-murid Al-Ghazali sendiri, sangat memerangi kitab tersebut. وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ, terlebih di wilayah Al-Maghribil Arabi, yaitu wilayah yang mencakup Aljazair, Maroko, Tunisia, dan sekitarnya. hatta ahraqu hadzal kitaba lima fihi minad dalali wasyarri. Bahkan mereka membakar kitab ini, Al-Ihya, karena kesesatan dan keburukan yang ada di dalamnya. Asyahidu, intinya adalah annahu zayyana ilmal mantiqi wa adkhalahu fi ilmil usuli wa dakhala fil ulumil islamiyyati kama yuqalu bisababihi. Bahwasanya Al-Ghazali menghiasi ilmu mantik ini. Telah berlalu bahwa ilmu mantik bagian dari ilmu filsafat, dan ia memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu akidah, dan masuklah ilmu mantik ke dalam ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang dikatakan dengan sebab Al-Ghazali. Ma'al asafi, sangat disayangkan. Laqad sanna hadhihi sunnata sayyi'ata, sungguh ia telah memunculkan sunnah yang buruk ini. Walaqad kanal amidiyu yu'na bil mantiqi wa huwa mu'asirun libn salahi wa bil fiqhi wal usuli wa lahu mu'allafatun wa minha al ihkamu fi usulil ahkami fi usulil fiqhi. Lakinnahu kana yu'na bil falsafati wa minhal mantiqu. Dan sungguh dahulu Al-Amidi memberikan perhatian terhadap ilmu mantik, dan ia Al-Amidi sezaman dengan Ibnu Salah, dan ia juga memberikan perhatian terhadap ilmu fikih dan ilmu akidah, dan ia memiliki karya-karya tulis di antaranya adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dalam bidang usul fikih. Akan tetapi ia Al-Amidi memberikan perhatian terhadap ilmu filsafat, dan di antaranya adalah ilmu mantik. Wa tawalla madrasatan, dan Al-Amidi ini mengampu sebuah madrasah. Faharabahu ibn as-salahi hatta akhrajahu minha. Maka Ibn as-Salah pun memerangi Al-Amidi hingga Ibn as-Salah mengeluarkannya dari madrasah tersebut. Walamma akhraja minha, walamma ukhrija minha qala, wallahi la khurujuhu minha ahabbu ilayya min fathi 'Akka. Dan tatkala Al-Amidi dikeluarkan dari madrasah tersebut, Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala mengatakan, demi Allah, sungguh keluarnya Al-Amidi dari madrasah tersebut lebih aku cintai daripada ditaklukannya wilayah Akka, yaitu sebuah wilayah yang berada di bagian utara Palestina. Akka baladun istaula 'alaiha an-nasara wa jahada al-muslimuna wa jahadu listikhlasiha min aidin nasara fa'ajazu. Akka adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Nasara, dan kaum muslimin berjihad untuk melepaskan Akka dari tangan-tangan orang-orang Nasara, namun mereka tidak mampu. Faqala, maka Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, wallahi la ikhrajuhu min hadhil madrasati ahabbu ilayya min fathi Akka. Demi Allah, sungguh dikeluarkannya Al-Amidi dari madrasah ini lebih aku cintai daripada ditaklukkannya Akka. Ibnu Salahi rahimahullahu kama yaqulu fihi Adh-Dhahabiyyu kana yasiru ala tariqatis salafi. Ibnu Salah sendiri rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentangnya, bahwa Ibnu Salah berjalan di atas jalan salaf. Wa in kana yumkinu yafutuhu syai'un min manhajis salafi. Meskipun mungkin saja ada sesuatu dari manhaj salaf yang terluput darinya. Lakinnahu kana ghuyuran 'ala sunnati. Akan tetapi Ibnu Salah adalah orang yang sangat cemburu terhadap sunnah. Wa kana akhidan bis sunnati rahimahullahu. Dan beliau Ibnu Salah dahulu berpegang dengan sunnah. Walakin bisabab intisharil madhhabil asy'ari rubbama khafiyat 'alaihi ba'dul asya'i. Akan tetapi disebabkan karena tersebarnya madhhab asy'ari, bisa jadi tersamarkan olehnya sebagian perkara. Lakinnahu kana mukhlishan fi dinihi wa mutahammisan li sunnati rasulillahi wa ghuyuran 'alayha wa dhabban 'anha rahimahullahu. Akan tetapi Ibnu Salah adalah orang yang ikhlas di dalam agamanya, sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sangat cemburu terhadapnya dan membelanya rahimahullahu ta'ala. Li ajli dhalika wasafahu Adh-Dhahabiyyu بأنها يسير على طريقة السلفي. Karena itulah Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala menyifati Ibnu Salah dengan bahwasanya beliau berjalan di atas jalan salaf. Wa minas sayri ala tariqati salafi muharabatu ahlil bid'i wa minha harbuhu lihadar rajuli. Dan di antara bentuk jalan Ibnu Salah di atas jalan salaf adalah memerangi ahlul bid'ah, dan di antaranya Ibnu Salah memerangi laki-laki ini yaitu Al-Amiri. Al-ana fi asrina yu'tabaru imaman min a'immatil islami hadzal amidi. Namun sekarang di zaman kita, Al-Amidi ini justru dianggap sebagai seorang imam dari kalangan a'immah Islam. Qala hadzal rajulus salafiyyu wallahi la ikhrajuhu min hadhil madrasati ahabbu ilaihi min fathi 'Akka. Padahal laki-laki salafi ini yaitu Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala mengatakan, demi Allah, sungguh dikeluarkannya Al-Amidi dari madrasah ini lebih aku cintai daripada ditaklukkannya Akka. Kaifa, bagaimana bisa demikian? Man yudriku hadha, siapa yang mengetahui hal ini? Yaitu bahwa dikeluarkannya Al-Amidi dari madrasah tersebut lebih baik daripada ditaklukkannya Akka. Penjelasannya adalah, idza adkhala al-falsafata wa adkhala bid'ahu fi hadhihi al-madrasati ufsidat buldanun islamiyatun akthara min ifsadi Akka alladhi hasala والضرر الذي حصل على المسلمين باحتلال هذه البلاد. Penjelasannya adalah, apabila Al-Amidi memasukkan ilmu filsafat dan memasukkan kebid'ahan-kebid'ahannya di dalam madrasah ini, niscaya akan dirusaklah negeri-negeri Islam lebih daripada dirusaknya Akka yang terjadi, dan lebih dari kemadaratan yang menimpa kaum muslimin dengan sebab dijajahnya negeri-negeri ini. Hadza min fikhi salafi. Ini termasuk di antara kedalaman pemahaman salaf. Wa idrakihim li khutaratil bid'i. Dan pengetahuan mereka akan bahayanya kebid'ahan-kebid'ahan. Wa qablahu, أدرك السلف ضرر علم الكلام وأنه يورث الشك والحيرة والكفر والزندقة. Dan sebelumnya salaf mengetahui kemadaratan ilmu kalam dan bahwasanya ilmu kalam mewariskan keraguan, kebingungan, kekafiran dan kezindikan. والله تعالى أعلم بالصواب. تفضلوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.